Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab الجامع, bagian dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Masih melanjutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang hadis yang pertama dari bab Al-Adab, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak muslim atas muslim yang lain. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'jibhu. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahu. Jika dia minta nasihat padamu, berikanlah ia nasihat. Wa idza 'atasa fa hamidallahu fashamithu. Jika dia bersin lalu bertahmid mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. Wa idza maridallahu fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Dan jika dia meninggal dunia, maka ikutilah atau iringilah jenazahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah baru kita baca sampai adab yang pertama atau hak yang pertama, yaitu tentang salam ketika bertemu dengan saudara muslim. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa ajibhu. Hak yang kedua, jika ia mengundangmu, maka penuhilah. Qala hafizahullah, idza da'aka akhuka almuslim ila walimatin fa ajibhu. Yaitu tatkala saudaramu yang muslim mengundangmu untuk menghadiri walimah yang dia adakan. fa'ajibhu, maka penuhilah. Au da'aka ila ayyi syai'in laisa fihi mahdhur fa'ajibhu. Atau dia mengundangmu untuk menghadiri suatu hal yang tidak ada larangan padanya di dalam acara undangan tersebut, baik itu walimah atau yang lain, tidak ada hal-hal yang menyelisihi perintah Allah, tidak ada hal-hal yang mungkar, tidak ada hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai, Allah larang. Maka fa'ajibuhu, penuhilah undangannya tersebut. Nah, di sini ada sebuah batasan yang sangat penting, yaitu laisa fihi mahdhur. Ketika undangan yang dia sampaikan kepada kita tidak ada hal-hal yang haram padanya, maka penuhilah. Lima fi dzalika min tathyibi khatirihi, dikarenakan di dalam pemenuhan undangannya terdapat tathyib khatirih, memberikan rasa senang, rasa suka di dalam kalbunya. Nah, sehingga tidak ada prasangka-prasangka tidak baik. Nah, jika tidak dipenuhi undangannya, sehingga dia puas, dia senang tatkala undangannya dipenuhi. Illa anna ijabata da'wah li walimatil 'urs wajibah. Hanya saja memenuhi undangan walimah pernikahan itu hukumnya wajib. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, karena ada nas yang tegas tentang walimah 'urs ini, yaitu undangan pernikahan, maka hukumnya wajib. Wa amma ijabatu da'wah li ghairiha fa mustahabbah. Adapun memenuhi undangan untuk selain acara walimah pernikahan, maka hukumnya sunnah. Nah, jadi yang wajib hanya walimatul urs atau undangan pernikahan saja. Namun wallahu alam, sebagaimana disebutkan sebelumnya, tatkala padanya tidak ada hal-hal yang mahdzur, tidak ada hal-hal yang mungkar. Nah, demikian. Berikutnya ats-tsalits, hak yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idastansahaka fansahhu." Jika saudaramu minta nasihat padamu, berikanlah nasihat padanya. "Idastasyaraka fi ayyi amrin minal umur," yaitu ketika dia minta saran kepadamu, minta pendapatmu tentang suatu perkara, zawajin au safar au syira syai, contohnya tentang masalah pernikahan. Nah, saudaramu ingin menikah dengan seseorang, lantas dia minta pendapatmu, nah, bagaimanakah tentang fulan atau fulanah tersebut, bagaimanakah kalau saya menikah dengan anak dari fulan, au safar, atau terkait safar yang akan dia jalankan, dia ingin bepergian ke suatu kota, nah, yang mungkin jaraknya cukup jauh, atau mungkin dia belum pernah pergi ke kota tersebut, maka minta saran kepadamu, mungkin kamu orang yang tahu tentang seluk beluk kota itu. Au syira'i syai'in, atau sekedar membeli suatu barang. Nah, membeli suatu barang artinya hal yang besar, ataupun minta saran tentang hal-hal yang kecil. Nah, minta nasihat padamu. Fa innaka tudzakkir au tadzkuru ma ta'lam minan nasiha. Maka engkau harus menyebutkan padanya apa yang kamu ketahui dari nasihat yang baik. Nah, kalau kamu tahu itu baik, katakan baik. Kalau kamu tahu itu buruk, katakan itu jelek. Wala taktum an-nasihata anhu, jangan sembunyikan nasihat yang baik darinya. Naam. Wala tujamil au tughish au tughish, dan jangan engkau berbahasa basi, jangan pula engkau menipu. Nah, kalau jelek memang tidak baik, katakan tidak baik. Jangan karena engkau tidak enak terhadap saudaramu sehingga engkau mengatakan yang jelek menjadi baik, dan akhirnya menjatuhkan dia di dalam kejelekan. Dan jangan pula menipu. Nah, engkau tahu bahwa itu baik, namun engkau katakan jangan engkau lakukan. Wa tusyiru alaihi bidharar, jangan pula engkau mengisyaratkan atau menyarankan atasnya dengan hal-hal yang bermadharat baginya. Hadhihi khiyanatun li akhik, itu semua adalah bentuk khianat terhadap saudaramu sendiri yang sudah kita sebutkan kemarin. Saudara terkait ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, yang mana haknya bisa lebih agung daripada ukhuwah nasabiyah, sekedar pertalian nasab. Nah, karena persaudaraan kita dengan saudara muslim tersebut asasnya adalah Islam dan iman. Jika kita benar-benar menghargai Islam dan iman, maka harus kita hargai, harus kita muliakan saudara-saudara kita yang berhubungan dengan kita atas dasar Islam dan iman. Itu jika kita menghargai Islam dan iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ad-dinu an-nasihah, agama itu seluruhnya adalah nasihah. Nah, apa makna nasihah? Sebagaimana kata para ulama, iradatul khair lil mansuh, artinya ingin kebaikan untuk yang lain. Jadi agama Islam itu menginginkan kebaikan untuk semuanya. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kebaikan bagi siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wali kitabihi, bagi kitabnya. Wali rasulihi, bagi rasulnya. Wali a'immatil muslimin, bagi imam-imam, penguasa-penguasa kaum muslimin. Wa'amatihim, dan orang-orang Islam secara umum. Itu agama kita. Jadi menginginkan kebaikan untuk semuanya. Fa'idha talaba minkan nasihah, yani istasyaraka fi syai'in mushkil alaih, fabayyin lahu shawab. Maka jika dia meminta nasihat darimu, artinya meminta saranmu dalam suatu perkara yang muskil, yang pelik baginya, yang sulit dia pecahkan, maka jelaskan yang benar baginya. Fi hududi ma ta'arifu, dalam batasan yang engkau ketahui. Nah, tentunya ini juga penting. Artinya tetap kita memberikan nasihat, memberikan saran dalam batas yang kita tahu. Jangan diberikan saran saudara kita itu dengan tanpa ilmu. Nah, karena itu justru akan mencelakakannya. Kalau memang kau tidak punya saran, katakan la adri, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Coba tanya fulan yang lebih senior dari saya, tanya fulan yang lebih tua dari saya, insyaallah di sana ada jawabannya. Wala taktumhu syai'an, dan juga jangan engkau sembunyikan apapun darinya kalau engkau tahu. Walaisa hadza min babil ghibah, dan bukanlah ini termasuk ghibah. Nah, bukanlah hal tersebut termasuk ghibah. Nah, ketika engkau harus menjelaskan tentang seseorang yang dia tanyakan, karena kebetulan dia ingin berserikat dengan orang tersebut. Bagaimana fulan? Nah, kebetulan saya ingin atau dia mengajak saya melakukan suatu bisnis. Apakah fulan tersebut amanah, bisa dipercaya ataukah tidak? Nah, jika memang orangnya tidak amanah, katakan orang tersebut tidak bisa dipercaya. Jangan engkau berhubungan atau bermuamalah, bersyirkah, berserikat dengannya dalam urusan harta. Nah, karena orang tersebut tidak bisa dipegang amanahnya. Nah, demikian. Jadi kata beliau, hafizullah, laisa hadza min babil ghibah. Nah, ini bukanlah bab atau bukan termasuk perkara ghibah. Idza stasyaraka fi syakhsin yuridu an yusyarikahu aw an yuzawwijahu aw an yusafira ma'ah, yaitu tatkala saudaramu minta saran kepadamu tentang seseorang yang dia ingin bekerja sama dengannya atau dia ingin menikahkannya dengan putrinya mungkin atau dia ingin safar bersamanya, fabayyin ma fi hadha syakhs min khairin wa syarr, maka jelaskan saja tentang orang ini dari kebaikan ataukah kejelekan. Nah, karena ini demi maslahat, karena memang dia orang yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, demikian. Inilah bentuk atau hak yang ketiga, yaitu keharusan kita memberikan nasihat yang baik untuk saudara kita yang muslim, dan itu termasuk kandungan atau kewajiban di dalam agama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-din an-nasihah." Berikutnya ar-rabi', hak yang keempat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu." Jika dia bersin lalu bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka doakanlah dia. Nah, al-utas ma'ruf, al-utas atau bersin merupakan suatu kenikmatan. Nah, di satu sisi merupakan suatu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh hafizahullah, beliau mengatakan, karena bersin ini salah satu hikmahnya adalah yandafi'ul hawa minal anf wa yusma'u lahu saut, akan keluar nafas atau angin dari atau melewati hidung dan akan terdengar suara. Wa natijatan lidzalik yatakhallas min al-'arid alladhi sabbaba al-'utas, sehingga hasilnya orang yang bersin itu akan bersih jalur pernafasannya dari faktor yang menyebabkan dia bersin. Terkadang seorang bersin karena ada debu yang masuk ke hidungnya, atau karena mungkin bakteri atau hal-hal yang bisa memadharatkan, maka dengan dia bersin keluarlah hal yang muncul di rongga hidungnya tersebut atau di saluran pernafasannya itu. Ini merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kalau faktor tersebut tidak keluar, menyebabkan dia sakit. Menyebabkan dia sakit, atau mungkin sakit yang parah, atau mungkin na'udzubillah bisa menyebabkan kematian. Sebagaimana kalau yang masuk virus mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menolak darinya madharat tersebut dengan bersin. yang ada, yang muncul pada dirinya. Fa idza takhallasa min hadzal 'arid khaffal jism. Jika dia telah bersih dari faktor tersebut, maka akan ringanlah badannya. Seorang kalau sudah bersin, biasanya terasa ringan badannya. Dia akan merasakan ringan, merasakan enak. Wazala anhu hadha dharar, dan akan hilang kemadharatan ini. Fahuwa ni'matun minallahi azza wa jal, sehingga ini merupakan bentuk kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita faham kenapa ketika bersin kita disyariatkan mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika bersin jangan lupa untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi dengan bersinnya kita itu, kita sedang dihindarkan oleh Allah azza wa jal dari suatu penyakit yang membahayakan. Atau paling tidak diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah, penyakit yang sedang kita derita. Atau memberikan kelegaan pada tubuh kita. Nah, itu semua kenikmatan dari Allah yang patut kita syukuri. Wa qad yakunu sababul 'utas maradan. Dan terkadang sebab bersin juga sakit. Nah, ada orang yang bersin tiba-tiba. Nah, sekali dia bersin kemudian sudah. Tapi ada pula orang yang bersin terus karena sakit. Fazzukam naw'un minal marad. Seperti flu itu salah satu bentuk dari sakit. Wal musab bizukam la yushammat, dan orang yang sedang tertimpa flu tidak didoakan dengan tashmid, yaitu tidak dengan mengucapkan yarhamu kallah. Nah, bal yud'a lahu bil afiyah, akan tetapi hendaknya didoakan kesembuhan. Nah, jadi berbeda. Kalau orang yang bersin sekali, nah, dan dia tidak tampak sakit, maka kita doakan yarhamukallah. Nah, kalau orang yang sakit, maka doanya bukan yarhamukallah, tapi doa agar sembuh. Seperti contohnya syafakallah. Nah, semoga Allah memberikan kesembuhan pada. Idza 'atasa 3 marrat tushammituhu fil ula wasaniyah wasalisa. Nah, disebutkan dalam hadis ketika dia bersin 3 kali. Nah, 1 kali kamu dengar dia bersin, 2 kali, kemudian 3 kali. Maka engkau doakan tashmid, engkau doakan yarhamukallah pada 3 bersin tersebut. Fil ula wasaniyah wasalisa, dalam bersin pertama, bersin kedua, bersin ketiga. Wa fi rabi'ah, dan ketika engkau dengar dia bersin lagi untuk 4 kalinya, tad'u lahu bisyifa, engkau doakan kesembuhan. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis. Li'annahu mazkum, karena kalau begitu dia sedang tertimpa flu. Nah, ini bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, sangat indah. Nah, agama kita ini sangat indah. Hal yang mungkin kecil, mungkin sepele di mata kita, dianggap kecil di dalam jiwa kita, ternyata bisa melahirkan sebuah kebaikan yang sangat besar. Nah, hanya sekedar bersin, seorang mengucapkan alhamdulillah, orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Nah, nanti akan disebutkan orang yang mendengar didoakan yarhamukallah, menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, subhanallah, hal yang mungkin sepele di mata kita, ternyata di dalam agama kita besar. Nah, bisa melahirkan hal-hal yang membawa kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahan, yaitu saling mendoakan satu sama lain. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, walakin bisyarti ay yahmadallah, akan tetapi doa yarhamukallah ini syaratnya dia harus memuji Allah. Nah, kalau dia memuji Allah, dia mengucapkan alhamdulillah, maka engkau katakan yarhamukallah. Fa idza hamidal 'atis Allah wa qala alhamdulillah fa innaka tushammitu. Yaitu kalau seorang yang bersin itu memuji Allah, yaitu dia mengatakan alhamdulillah, maka engkau katakan yarhamukallah. Wa illam yahmad Allah fala tushammithu. Namun kalau dia tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan engkau katakan yarhamukallah. Nah, jangan kau katakan itu, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, wa idza 'atasa fahamidallah, kalau dia bersin lalu memuji Allah. Sehingga kalau dia bersin dan tidak memuji Allah, ya tidak. Namun bagaimana sikap kita? Kalau dia mungkin orang yang dekat dengan kita atau teman kita, maka nasihati atau diingatkan. Nah, diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, sehingga dia ingat untuk mengucapkan alhamdulillah. Barangkali dia lupa dari mengucapkannya. Nah, inilah hak yang keempat. Nah, yaitu ketika saudaramu mengucapkan alhamdulillah setelah dia bersin, maka engkau mengatakan yarhamukallah. Kemudian disyariatkan berikutnya bagi orang yang bersin tersebut untuk membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum, artinya semoga Allah membimbingmu dan memperbaiki keadaanmu. Nah, demikian, sangat indah agama atau ajaran agama kita, agama Islam. Berikutnya al-khamis, hak yang kelima disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah. Idza asabahu maradun fa 'alaika an ta'udahu li ajli at-tawsi'ah 'alaihi, yaitu ketika saudaramu tertimpa sakit, nah, maka wajib atasmu atau engkau harus menjenguknya untuk memberikan kelegaan pada jiwanya, nah, untuk menghiburnya, untuk meluaskan atau melapangkan dadanya. Wa tatyibi khatirihi, untuk menghibur hatinya. Wa du'a ilahu bisyifa, dan mendoakannya agar segera sembuh. Nah, ini tujuannya. Nah, jadi sebelum engkau menjenguk saudaramu, engkau niatkan hal tersebut. Engkau menjenguk ke sana agar lapang dadanya, agar tidak berpikir negatif, dan untuk menghibur hatinya, dan untuk mendoakannya. Lianna ziyaratal marid laha ta'thirun 'alaihi, karena orang yang sakit itu ketika dijenguk akan memberikan pengaruh padanya. Nah, banyak orang yang menjenguknya, banyak orang yang memberikan motivasi padanya, banyak orang yang mendoakannya. Akhirnya pikiran dia menjadi positif, akhirnya biiznillah mengantarkan kepada kesembuhan dengan lebih cepat. Li tibin nafsi wan syirahi sadr, karena terhibur jiwanya dan lapang dadanya. Ini subhanallah merupakan hikmah dari anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali annahu fi maradin wa fi dhiqin, dan dikarenakan orang yang sakit tersebut sedang berada dalam kesempitan. Nah, orang kalau sakit jiwanya sempit, apalagi sakitnya sakit yang cukup parah. Nah, sangat butuh motivasi orang-orang terdekat. Fa idza ja'ahu nafas anhu bila syak, maka jika datang saudaranya niscaya itu akan memberikan kelegaan padanya, bila syakin tanpa keraguan. Wa khaffafa anhu al-marad, dan akan meringankan rasa sakitnya. Nah, demikian. Nah, ini sekali lagi tujuan dari kita menjenguk orang sakit. Nah, harus ada tujuan-tujuan ini untuk menghiburnya, melapangkan dadanya, mendoakannya. Nah, sehingga dari sini pula kita paham batasan-batasan kita tatkala kita menjenguk orang sakit, tidak berlama-lama sehingga memberatkannya. Nah, kira-kira dia sudah senang, kira-kira dia terhibur, kira-kira sudah cukup, maka sudah. Nah, kita pamit. Atau jika kita memandang dia butuh kehadiran kita dalam waktu yang lebih, maka kita bisa memperpanjang waktu kita di sisinya. Nah, dilihat situasi dan kondisi. Nah, karena sekali lagi ini hikmahnya yang kita cari dalam perbuatan kita tersebut. Wala taqul lahu, beliau memberikan tanbih, jangan engkau katakan padanya anta mariyuk awil marad zaid alaika al-yawm, jangan engkau katakan kepadanya engkau sakit, benar-benar kamu sakit, atau sakitmu hari ini tampak bertambah. Nah, ini ucapan-ucapan yang seperti ini membuat jiwanya semakin sempit. La haula wala quwwata illa billah, atau engkau ketika bertemu melihatnya engkau menampakkan kekagetan atau terkejut. La haula wala quwwata illa billah, kondisimu seperti ini. Nah, ini sekali lagi membuat dia semakin berpikir negatif. Bal taqul, hendaknya engkau katakan sebaliknya, masyaallah. Nah, masyaallah, ini dikatakan ketika kita melihat suatu hal yang positif. Nah, masyaallah, al yaum anta ahsan, hari ini kondisimu semakin baik. Nah, wa nahwu dzalik, dan ucapan-ucapan selain itu yang bisa melapangkan dadanya. Nah, illa idza ra'aita alamatil maut, kecuali jika engkau sudah melihat pada saudaramu itu tanda-tanda ajal sudah tiba. Nah, sudah tampak bahwa saudaramu ini akan meninggal dunia. Maka fa innaka tudzakkiruhu bil wasiyah, maka engkau ingatkan dia tentang wasiat. Nah, sebelum engkau meninggal, tulis wasiat. Au bisyahadah. Dengan persaksian. Amma ma dama lam tadhhar alaihi alamatul maut fa in fa anta tuwassi'u lahu wa tafsahu lahu fil ajal. Adapun selama belum tampak tanda-tanda dekatnya ajal, maka hendaknya engkau terus melapangkan dadanya, memberikan harapan-harapan dia agar bisa sembuh. Nah, demikian. Jadi dibedakan kondisinya. Kemudian beliau fidhahullah menjelaskan bahwa menjenguk orang yang sakit ini ternyata tidak terbatas bagi muslim saja. Nah, artinya ketika yang sakit orang kafir, yang diharapkan dia masuk Islam, maka kita juga bisa menjenguknya. Nah, sekali lagi diharapkan orang tersebut bisa masuk Islam. Meskipun di dalam hadis ini disebutkan hukuk al-muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Tapi para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa orang kafir ini juga ketika sakit dan bisa diharapkan Islamnya, kita bisa menjenguknya, yaitu untuk mendekatkan dia kepada Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang anak yang Yahudi, seorang anak Yahudi yang biasa membantu Rasulullah SAW semasa sehatnya. Nah, biasa membantu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendatanginya, menjenguknya dan mengajak dia masuk Islam. Di akhir cerita, akhirnya orang tersebut atau anak tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sebelum meninggalnya. Ini berarti menunjukkan boleh bagi kita menjenguk orang kafir yang kita harapkan masuk Islam. Mungkin itu saudara kita atau tetangga kita atau mungkin teman lama kita. Semoga dengan itu menjadi kafarah baginya atas apa yang telah lalu dari hidupnya. Demikian pula Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain menjenguk pamannya sendiri sebelum mati, yaitu Abu Thalib. Rasulullah SAW menawarkan kepadanya Islam. Beliau mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku bisa membelamu nanti dengan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau engkau mengucapkannya. Ini Rasulullah SAW datang kepada beliau, kepada Abu Thalib, dalam keadaan Rasulullah berharap Islamnya Abu Thalib. Meskipun di akhirnya ternyata Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mengatakan ala millati Abdul Muttalib, tetap berada di atas agama Abdul Muttalib, artinya agama musyrikin Quraisy. Alhamdulillah min dzalik. Inilah hak yang kelima yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Yaitu ketika saudara kita Muslim sakit, maka hendaknya kita menjenguknya. As-sadis, hak yang terakhir di dalam hadis ini, yaitu wa idza mata fattabi'hu. Jika dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan ittiba' janazatil mayyit al-muslim wa tashyi'uhu was-salat 'alaihi wa hudhuru dafnihi hadza min haqqil muslim 'alal muslim. Mengiringi jenazah muslim, mengurus jenazahnya, menyolatinya dan menghadiri pemakamannya, ini semua merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lain. Jadi satu rangkaian, semuanya merupakan hak. Li'annaka idza shallaita 'alaihi wa da'awta lahu wa mashaita ma'a janazatihi wa hadarta dafnahu wa da'awta lahu ba'da ad-dafn wa astaghfarta lahu ba'da ad-dafn wa qumta 'ala qabrihi kullu hadza yanfa akhaka al-muslim. Karena engkau tatkala menyolati saudaramu yang sudah meninggal, engkau mendoakannya di dalam salat tersebut, engkau berjalan mengiringi jenazahnya, engkau hadir menghadiri penguburannya, engkau mendoakan dia setelah dikuburkan, dan engkau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saudaramu setelah dia dikuburkan. Ini semua yanfa akhakal muslim, akan memberikan manfaat bagi saudara. Ketika dia sudah meninggal, karena sudah terputus amalan-amalannya, dan ini sangat bermanfaat bagi orang tersebut, saudara kita sendiri. Wa man shalla 'ala al-janazah falahu qiratun min al-ajr. Dan barang siapa yang menyolati jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat dari pahala. Wa man shalla 'alaiha wa tabi'a hatta tudfan falahu qiratan. dan barang siapa yang menyolatinya lalu mengiringi jenazahnya sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala dua qirat. Wal qiratu mithlu jabalin azim minal ajr. Sedangkan satu qirat itu seperti sebuah gunung yang besar dari pahala. Nah, sebuah amalan yang jangan sampai kita anggap ringan, karena pahalanya sangat manfaat untuk kita nanti. Nah, satu qirat saja itu seperti satu gunung yang besar. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya, asgharuhuma mithlu jabalil Uhud. Yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Nah, itu sudah sangat besar. Dan sekali lagi sangat kita butuhkan. Nah, untuk bekal kita menuju akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahadihi umurun yan baghiril muslim ayyal tazima biha. Sehingga perkara-perkara ini semestinya seorang muslim untuk terus berpegang dengannya. Wa an yudawima 'alaiha ma ikhwanihil muslimin, dan hendaknya terus menerus dia lakukan bersama saudara-saudaranya yang Islam, ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hatta al-mayyit lahu 'alaika haqqun bis-salat 'alaihi, sampai pun saudaramu yang sudah meninggal dia masih punya hak yang wajib kamu lakukan, yaitu menyolatinya. Wal masyi ma'a janazatihi, berjalan mengiringi jenazahnya. Wa huduri dafnihi, menghadiri penguburannya. Wa tasyi'ul janazah fihi aydan ihsanun ila ahli aljanazah. Selain itu, mengurus jenazah saudara kita yang muslim juga terdapat perbuatan ihsan, perbuatan baik terhadap keluarga yang ditinggalkan. Liannahum yusawimunahum wa yusyarikunahum fi ahzanihim. Karena dengan mengurus jenazahnya, artinya kita sama-sama merasakan duka cita mereka. Nah, kalau keluarga tersebut melihat bahwa anggota keluarganya yang meninggal ini diurusi, maka senang, maka lega. Berbeda halnya kalau orang-orang tidak mau mengurusi. Nah, ditinggalkan begitu saja, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani, nah, sama sekali tidak ada orang yang mengikuti jenazahnya, mengurusi jenazahnya, bahkan mungkin ditolak. Nah, maka ini subhanallah sangat pedih, sangat sakit dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan tersebut. Maka jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Wa yahuthunahum 'ala sabr 'ala musabihim, itu akan membuat mereka lebih bersabar menerima musibah yang menimpa mereka. Nah, walakin al-ihsan ilal mayyit akthar, akan tetapi di sisi lain ihsan yang diberikan kepada mayit itu lebih banyak lagi. Nah, artinya di satu sisi kita memandang yang tampak, nah, keluarga jenazah muslim saudara kita itu senang, bahagia, lega. Ini suatu hikmah. Namun ada hikmah yang lebih besar, lebih banyak dan tidak kita lihat, yaitu saudara muslim kita yang meninggal itu. Nah, dia mendapatkan manfaat yang lebih besar. Nah, sehingga sekali lagi jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita mendengar saudara kita yang muslim meninggal dunia, nah, kira-kira kita bisa untuk mengikuti, mengurusi jenazahnya, menyolatinya, maka usahakan. Fahadhi huququn bainal muslimin hadhi sittah tajibul muhafadhah 'alaiha, maka inilah hak-hak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antar kaum muslimin, dan enam hal ini wajib untuk engkau benar-benar menjaganya. Wa dalla hadzal hadits 'ala anna al mu'minin ikhwah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kaum mukminin itu bersaudara. Wa mujibu hadhil ukhuwah hadhil a'mal at-thayyibah fi ma bainahum, Dan konsekuensi dari ukhuwah persaudaraan ini diantaranya perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan antar mereka ini. Jadi tidak mudah kita mengatakan akhi, saudaraku, akhi fillah, akhi fil Islam, tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan, yaitu hak-hak yang ada di atas pundak kita yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan untuk saudara kita. Nah, mengucapkan salam kepadanya, kemudian menjawab, memenuhi undangannya, kemudian memberikan nasihat kepadanya. Wa ila akhirih. Wa hadza mimma yuzilu hadhihi al-hazazat wa hadhihi al-baghla wasyahna bainal muslimin. Dan hal-hal inilah, hal-hal seperti inilah yang akan menghilangkan perpecahan antara saudara Islam, saudara seiman, saudara dalam sunnah, dan ini yang akan menghilangkan rasa benci di antara mereka dan berbagai perselisihan yang terjadi antara kaum muslimin. Nah, hak-hak inilah. Dan dengan seorang atau suatu masyarakat muslim atau dua orang muslim meremehkan hak-hak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, maka sebaliknya akan muncul berbagai permasalahan, perselisihan, perpecahan, dan kebencian antar kaum muslimin itu sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian yang disebutkan di dalam kitab ini. Sementara kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.